sini. Kaki tangan semua di atas ya. Tiap hari bangun pagi nonton TV nongolnya boy band. Tiap hari bangun pagi nonton TV nongolnya girl band. Aduh, aku pusing. Aduh, aku pusing. Jangan latah dong. Eh, kita juga jualan, Bo.